Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ghairu dhalika min al-ayat. Dan selain itu dari ayat-ayat allati tashtamilu ala awsafil jannah, yang mencakup tentang sifat-sifat surga, taswiqan lil qulub, supaya hati ini merindu, wa targhiban lil nufus, dan supaya jiwa ini menginginkan surga. Walaupun usifatil jannat aidan fi sunnatin mutahharah, sungguh telah diberi disifati surga ini juga di dalam sunnah yang suci. Bima yattabiqu ma'a awsafiha fil Qur'anil Karim, dalam dengan sifat yang mencocoki. Dengan sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Fi sahihi dan dalam sahihain, fi sahihain dalam sahihain, ada Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghurab min fawqihim kama tara'una الكوكب الذري الغابر من الأفق من المشرق أو من المغرب. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya penghuni surga ini mereka akan saling melihat. Penghuni kamar atau tempat yang lain dari atas, sebagaimana mereka melihat bintang yang bersinar terang di ufuk, di timur atau di barat. Litaghabuli bainahum, disebabkan perbedaan derajat antara mereka, perbedaan keutamaan antara mereka. Qalu ya Rasulullah, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Kata para sahabat, ketika Rasulullah SAW menceritakan ada derajat yang tinggi, yang ini apa, penghuni surga ini derajatnya tinggi di atas, kemudian melihat apa, melihat derajat-derajat yang lain, tempat-tempat yang lain, manazilnya, tempat-tempat masing-masing yang lain. Nah, ini yang di atas melihat, sebagaimana melihat bintang yang terang. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, itu kedudukan para anbiya, para nabi. Tidak ada yang bisa menyamai kedudukan mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, bala, bahkan tidak. Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, rijalul amanu billah wasaddaqul mursalin, yaitu para rijal, disebutkan rijal, orang Arab itu ketika dikatakan rijal, ini orang-orang yang memiliki awsaf, sifat-sifat yang sifat-sifat laki-laki, berani, tidak pengecut, mengakui kesalahan, menerima kebenaran. Ini rijal, bukan pengecut, memiliki sifat-sifat perempuan, pemalu pada bukan pada tempatnya. Maka disebut orang Arab itu rijal. Rijal ini seorang laki-laki yang memiliki sifat-sifat terpuji. Jadi dalam ayat rijal, dalam ayat rijal, la tulhihim tijara, la yulhihim tijara, dalam surah An-Nur. Siapa mereka? Yaitu yang beriman, rijal yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan. Ternyata ada di antara mereka ini yang kedudukannya menyamai anbiya nanti di surga. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan. Ini kalimat sedikit tetapi penuh dengan makna. Penuh dengan makna. Wasaddaqu. Ini wasaddaqu ini membenarkan, jujur, ya, membenarkan para utusan. Ini perlu dipahami tentang kejujuran ini. Maka banyak orang-orang yang tergelincir itu karena tidak jujur. Tidak jujur dalam keimanannya. Tidak jujur ketika mengambil hidayah. Ketika mendapatkan hidayah, dia tidak jujur. Di antara tidak jujurnya, dia memiliki kepentingan. Ketika dia sudah mengenal manhaj Ahlus Sunnah, dia tidak jujur. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Di situ nebeng, menjadikan apa manhaj ini sebagai tunggangan, ya, sebagai tunggangan nebeng, entah nebeng masalah apa dunia bisnisnya lancar, entah nebeng karena ada keperluan lain, ada kepentingan lain. Maka ketika kepentingan ini, keperluannya ini hilang, dia pun hilang pula dari peredaran Ahlus Sunnah. Tetapi kalau seorang ini jujur, seorang jujur, maka dia akan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinasehati, ketika dia salah dinasehati, jujur kepada Allah. Karena dia ingin kebaikan. Apapun yang dinasehatkan, ketika memang itu benar dan dia salah, dia akan terima. Karena dia jujur kepada Allah. Tidak ada keinginan lainnya. Maka disebut taubatan nasuha itu. Taubat nasuha. Nasuha ini tulus. Nasuha itu tulus. Makanya kalimat nasihat itu dari dia. Nasihat. Jadi nasihat itu dari kata tulus. Seorang memberikan nasihat tulus karena ingin ada kebaikan pada saudaranya. Jadi juga dipakai taubatan nasuha, taubat yang tulus. Taubatnya tidak ada embel-embel lain, dia taubat tapi ingin apa, ada tujuan lain. Ada tujuan lain. Maka ketika orang ini tidak mendapatkan yang dia tuju, baik itu dunia, hawa nafsu ataupun yang lainnya, maka hilang pula dia. Sabat dia, kekokohan dia di atas sunnah. Tidak gampang. Tidak gampang. Biasanya hal ini yang berguguran ketika ada fitnah. Berguguran ketika ada fitnah. Terlihat ketika ada fitnah, akan terjadi mana yang jujur, mana yang dusta, mana ada yang kepentingan, mana yang tidak. Yang jujur kepentingannya satu, mendapatkan ridha Allah. Mendapatkan ridha Allah, satu itu. Ketika dia diperbaiki seperti ini, yang penting saya mendapatkan ridha Allah. Yang penting saya mendapatkan ridha Allah. Tujuannya mendapatkan itu. Apa lagi kalau kita melihat para sahabat bagaimana mereka menunjukkan kejujuran mereka dalam iman, mempercayai Rasulullah, nyawa yang mereka korbankan, nyawa yang mereka korbankan. bermusuhan dengan, bukan hanya bermusuhan, berperang dengan saudara-saudaranya, dengan paman-pamannya, dengan keponakan-keponakannya. Coba kalau kita bayangkan, kita perang dengan keponakan. Perang, saling bunuh. Untuk apa? Untuk membela agama. Untuk membela agama. Yang keponakannya ini kafir, dia muslim. Kemudian harus berperang. Yang satu pamannya, yang mungkin dulu sebelumnya setiap harinya ngasih hadiah, ngasih makan, main ke rumahnya dan seterusnya. Tetapi ketika ada tuntutan membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah, mereka harus rela, harus. Kita bayangkan sendiri bagaimana kalau kita yang seperti itu berhadapan dengan orang yang setiap hari bertemu. Nah, itulah beberapa jujur, pembahasan jujur panjang. Jadi yang kita sekilas bahwasanya tidak semudah itu dia mendapatkan derajat seperti para anbiya. Seperti para anbiya. Allah rahimahullah ta'ala fi sahih Bukhari dan dalam sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati mi'a derajat. Bahwasanya dalam surga ini ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk para mujahidin fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. Setiap derajat, setiap dua derajat ini, dua tempat ini, ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. Antara keduanya ini seperti antara langit dan bumi. Jauhnya. Fa idza sa'altumullaha, apabila kalian meminta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus. Maka mintalah kepada Allah al-firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Maka sesungguhnya Firdaus ini adalah tengah-tengah surga, paling tinggi. Wa'la al-jannah, dan paling tingginya surga. Sehingga kalau bisa diinginkan, jadi seperti kubah yang paling tinggi yang tengah. Wa fawquha arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsyur rahman, arsyur rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Riwayat Imam Bukhari ketika menjelaskan tentang wa kana arsyuhu 'alal ma', ketika menjelaskan tentang bahwasanya arsy Allah itu berada di atas langit, berada di atas air samudra. Bahwasanya arsy Allah ini di bawahnya ini adalah samudra. Makanya di sini kata Rasulullah, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya terpancarlah sungai-sungai surga. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia ini berbeda-beda sesuai dengan derajat dia, amalan dia di dunia. Semakin dia berjuang fi sabilillah, i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, kemudian semakin tinggi keikhlasan dia, maka semakin tinggi pula derajat dia nanti di surga. Insya Allah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, menjelaskan tentang sifat-sifat surga.